Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat keempat dari surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwa sami'ul alim. Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Pendengar yang berbahagia, janganlah manusia membayangkan bahwa kerahasiaan yang dia lakukan merupakan suatu rahasia bagi Allah yang Maha Tahu. Jangan pernah membayangkan demikian, karena hidup ini, alam ini, langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pencipta, Allah mengetahui segala seluk-beluk ciptaannya. Jangankan perkataan manusia, apa yang terjadi di langit, di antariksa yang jauh, di bintang yang kecil, wahuwa sami'ul alim. Inilah semangat, semangat untuk berbuat. Para nabi melakukan kebaikan. Karena apa? Cukuplah Allah yang mengetahui kebaikan yang aku lakukan. Para nabi melakukan kebaikan. Ketika dia disakiti, cukuplah Allah yang membalas atas setiap tingkah laku yang diperlakukan tidak wajar terhadap dirinya sebagai penganjur kebaikan. Para nabi melakukan kebaikan. Ketika diperlakukan tidak baik, para nabi tetap mendoakan kebaikan bagi kaumnya. Nabi Muhammad dicibir, dilempari, bahkan kakinya berdarah, dia tetap berkata, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kenapa? Karena nabi sangat tahu tindak tanduknya dipantau Allah melebihi CCTV memantau manusia pada saat ini. Wa huwa sami'ul alim, maha mengetahui dan maha mendengar bisik-bisik tetangga pun diketahui. Maka di sini merupakan pembelajaran bagi kita, bisikan-bisikan semangat dalam diri kita, optimistis yang ada di dalam diri kita, berprasangka baik yang kita lakukan bagikan para nabi berprasangka baik kepada umatnya, merupakan benih-benih keberhasilan sebagaimana nabi contoh teladan bagi keberhasilan dunia dan akhirat. Maka tema kita, tiada yang tersembunyi bagi Allah, merupakan spirit hidup ini. Ketika kita niatkan ridho lillahi ta'ala sebagai tujuannya, wa ridho ka matlubi sebagai arahnya, maka tiada kata sia-sia. Pengorbanan tidak saja di bulan Ramadan. Hidup ini kita korbankan untuk agama yang kita cintai, mati syahid di dalamnya. Harta benda kita kerahkan untuk li'i'la'i kalimatillah, merupakan pengorbanan yang tidak kenal kata sia-sia. Innahu wa huwa as-sami'ul 'alim. Cukuplah Allah menilai, dan penilaian Allah sangat luar biasa. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kita akan mengkaji lebih jauh, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, di dalam surah Al-Anbiya ini ada satu hal yang sangat menarik, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan jawaban atau langsung mengkritik ketika ada menerangkan tentang hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Misalnya di dalam ayat kita pada hari ini adalah merupakan jawaban atau balasan jawaban dari Rasulullah SAW atas sikap yang atas perkataan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa ta'tuna sihra wa antum tubsirun? Apakah kamu akan menerima sihir Muhammad itu sedangkan kamu adalah orang-orang yang cerdas, kata orang-orang kafir. Rasulullah melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab yang menjadi pembahasan ayat kita pada hari ini, qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa samiul alim. Tuhanku lebih tahu apa saja perkataan yang diucapkan baik di langit maupun di bumi, dan dia adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu adalah jawaban Rasulullah, dan ini diajarkan kepada kita, kalau ada tuduhan ucapkanlah ini, Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Allah lebih tahu apa yang diucapkan. Kemudian di ayat yang lain, ketika Allah membicarakan tentang sikap orang-orang yang mengambil Tuhan selain dirinya, amittakhazu alihatan minal ardi hum yumsyirun, ketika mereka mengambil Tuhan di bumi, ya, yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati, Allah kemudian memberikan jawaban balasan, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalau seandainya ada Tuhan di langit dan bumi selain Allah, maka pasti akan hancur. Maha suci Allah atas apa yang mereka gambarkan. Ya, begitu juga ketika mereka mengambil malaikat sebagai Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat itu hanyalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka itu la yasbiqunahu bil qawli, tidak pernah lancang untuk menyampaikan apa yang belum disampaikan kepada mereka. Wahum bi amrihi amalun, dan mereka hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi yang lain nanti akan kita bahas satu persatu, bahwa ternyata di ayat Al-Anbiya ini Allah mengajarkan kepada kita teknik atau strategi memberikan jawaban terhadap tindakan-tindakan negatif yang keluar daripada ajaran agama Islam. Nah, yang menjadi pembahasan ayat kita pada hari ini, ketika Rasulullah memberikan jawaban, Allah lebih mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua, bahwa pada saat hati kita menjadi bimbang karena banyak sekali tuduhan-tuduhan, pada saat kita mengalami dilema dan kebingungan, maka yakinilah satu hal, bahwa Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, Allah tahu segala apa yang diucapkan baik di langit maupun di atas permukaan bumi ini. Tidak usah takut dengan tuduhan orang pada saat kita sebenarnya tidak melakukan tuduhan itu, karena kita menyerahkan hal itu kepada Allah. Allah lebih tahu apa yang kamu ucapkan itu tidak benar, sedangkan apa yang kamu tuduhkan terhadap saya juga merupakan hal yang tidak benar. Ini menjadi satu pegangan atau satu cara bagaimana kita menjalani kehidupan ini secara lebih baik lagi. Saya kira itu saja, Nal. Terima kasih, Ustaz Perdana. Inilah yang disebut dengan visioner, orang yang memiliki visi, visi yang jelas. Jelas bahwa visinya Allah As-Sami'ul Alim. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Ketika seseorang berbuat mencapai visi yang jelas mardhatillah, maka orang-orang seperti ini panjang umur. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sukses. Karena kesuksesan dalam Islam bukan betapa banyak materi yang Anda miliki. Kesuksesan dalam Islam betapa banyak yang Anda telah korbankan untuk kejayaan Islam. Maka kita menemukan para sahabat, para nabi, dengan dipelopori oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap berbuat baik karena baik itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Visinya jelas. Ada orang sampai detik ini di usianya sekarang ini tidak tahu hidup ini untuk apa. Para remaja kita kenal dengan istilah mereka galau. Orang-orang yang bimbang di dalam hidupnya. Semua sudah terpenuhi, tetapi ada kehampaan. Orang yang beriman, orang yang memiliki prinsip hidup ini mencapai ridho Allah dan itulah visioner sejati, dan itu sungguh indah. Disakiti, dicibir, dijungkir balikkan sebagaimana Nabi Muhammad, dituduh macam-macam, dia tetap mendoa kebaikan karena memiliki visi yang jelas. Orang seperti ini orang yang bahagia karena kebahagiaannya tidak bisa dirampas oleh siapapun. Inilah, tiada yang tersembunyi bagi Allah, merupakan visioner yang visi yang sangat jelas bagi para pejuang muslim yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan itu adalah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.